Dan kita masuk pada bait yang ke-22. Qala rahimahullahu ta'ala wa ba'da 'ami 40 ursila fi yawm al-ithnain yaqinan fanqula. Qala wa ba'da 'ami 40 ursila fi yawm al-ithnain yaqinan fanqula. Dan setelah usia 40 tahun beliau alaihi salatu wassalam, ini ketika beliau sudah masuk di usia ke-40, ursila, beliau diangkat menjadi seorang rasul. Beliau diangkat menjadi seorang rasul di tahun tersebut. Fi yaumil itsnaini yaqinan fanqula, tepatnya di hari Senin secara pasti. Di hari Senin secara pasti, secara yakin. Fangkula, maka ceritakanlah, riwayatkanlah. Nah, di sini beliau menyebutkan setelah peristiwa pembangunan renovasi Ka'bah, yaitu 15 tahun sebelum diangkatnya beliau menjadi seorang rasul. Kemudian beliau di sini akan menjelaskan peristiwa di mana beliau diangkat menjadi seorang rasul, yaitu kata beliau rahimahullah, di usia beliau waktu itu 40 tahun. Dan setelah beliau berusia 40 tahun, maka beliau diangkat sebagai seorang rasul. Allah turunkan kepadanya wahyu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, al-muttafaq alaih, dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Anas bin Malik bercerita bahwa Rasul alaihi salatu wassalam ba'athahu Allahu ala ra'si arba'in. Beliau diangkat dan diutus menjadi seorang rasul di awal usia beliau, di awal usia 40 tahun beliau. Di awal beliau beranjak pada usia ke-40. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, juga dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bu'itha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li 40 sanah." Rasul alaihi salatu wasallam diutus di usia 40 tahun. Famakatha di Makkah 13 sanah yuha ilaih. Setelah masa diutusnya beliau menjadi seorang rasul, beliau menetap tinggal di Makkah selama 13 tahun diturunkan kepadanya wahyu. Thumma umira bil hijrati fahajara 10 sanin. Kemudian beliau setelah 13 tahun tinggal di Makkah dari diutusnya beliau diangkatnya menjadi seorang rasul, beliau menetap di Makkah selama 13 tahun. Kemudian beliau setelah itu pindah ke Madinah, hijrah ke Madinah, dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Wa mata wa huwa ibnu 63. Dan beliau alaihi salatu wassalam wafat di usia 63 tahun. Beliau diangkat menjadi seorang rasul di usia 40. 13 tahun setelah diangkatnya beliau menjadi seorang rasul, beliau menetap di Makkah. Berarti usia beliau selama di Makkah 53, sampai usia 53 tahun. Kemudian beliau hijrah ke Madinah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Kemudian beliau meninggal setelah itu. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa beliau alaihi salatu wasallam diangkat menjadi seorang rasul di usia 40 tahun. Ya, pendapat yang sahih, yang kuat sandarannya. Karena di sana ada pendapat yang mengatakan bahwa beliau di usia 41, ada yang mengatakan di usia 42, 43, ada yang mengatakan sebelum 40, Namun pendapat yang rajih, yang sahih, berdasarkan dalil-dalil yang thabit dari para sahabat radhiyallahu anhum, yaitu hadis Anas dan juga hadis Ibnu Abbas dan Jubair bin Mut'im dan selainnya dari para sahabat, mereka meriwayatkan bahwa Rasul alaihissalatu wassalam diutus, diangkat menjadi seorang rasul di usia beliau yang 40 tahun. Dalam hadis Anas, dalam riwayat Anas, dia mengatakan bahwa di awal usia 40 tahun. Dan Anas adalah pembantu Rasul alaihissalatu wassalam. Beliau khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama berapa tahun? 10 tahun. Taim. Fi yaumil itsnaini yaqinan fanqulah. Di hari Senin. Di hari Senin, yakni diangkatnya beliau menjadi seorang rasul itu kapan terjadi? Di hari apa terjadinya? Di hari Senin. Yakinan secara pasti, yakni tidak ada khilaf. Secara pasti dan secara yakin. Nah, inilah yang benar bahwa di hari Senin diangkatnya beliau menjadi seorang rasul itu, diturunkan awal turunnya wahyu kepada beliau adalah di hari Senin. Hal itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari hadis Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnaini. Rasul alaihi salatu wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Maka beliau menjawab, dzaka yaumun ulidtu fihi wa yaumun bu'ithtu aw unzila alayya fihi. Hari Senin, ditanya, ketika beliau ditanya tentang hari Senin, maka beliau menjawab, dzaka yaumun ulidtu fihi. Hari tersebut adalah hari yang di mana aku dilahirkan, hari Senin. Wa yaumun bu'istu, dan di hari itu juga aku diangkat dan diutus menjadi seorang rasul. Au unzila alayya fi, atau diturunkan kepadaku wahyu. Nah, maka hadis ini sangat jelas yang menunjukkan bahwa beliau diangkat menjadi seorang rasul atau diturunkan pertama kali wahyu kepada beliau adalah hari Senin. Adapun terkait bulannya, maka beliau menjelaskan pada bait yang berikutnya, qala rahimahullah, fi ramadhan aw rabi'in al-awwal wa surah qira awwalul munazzali fi ramadhan aw rabi'in al-awwal wa surah qira awwalul munazzali. Di bulan Ramadan atau bulan Rabi'ul Awal. Di bulan Ramadan atau bulan Rabi'ul Awal. Wa surat Iqra, dan surat Iqra Al-Alaq, maksudnya adalah dan awal-awal surat Al-Alaq, bukan seluruh surat, dan surat Al-Alaq awal-awal dari surat Iqra, awalul munazzali adalah wahyu yang pertama kali turun. Wahyu yang pertama kali turun. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang bulan apa beliau diangkat menjadi seorang rasul, setelah beliau menjelaskan bahwa harinya itu hari Senin, benar berdasarkan hadis yang kita dengarkan tadi. Maka pada bulan apa sekarang beliau diangkat menjadi seorang rasul? Terdapat khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ialah yang masyhur. Ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, ialah dua pendapat yang masyhur. Ada yang mengatakan bulan Ramadan, ada lagi yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Adapun terkait hari, maka tidak ada khilaf. Terkait hari, maka tidak ada khilaf. Yang terdapat khilaf, perselisihan, yaitu terkait bulan apa. Kapan diturunkan wahyu itu bulan apa. Dan yang mengatakan di bulan Rabiul Awal adalah jumhur, mereka bersandar dengan bulan lahirnya Rasul alaihissalatu wassalam. Berdasarkan yang masyhur bahwa Rasul lahir di bulan Rabiul Awal. Sehingga 40 tahun berikutnya, di awal 40 tahun, otomatis Rabiul Awal lagi. Karena 1 tahun itu dihitung Hijriah. 12 bulan Hijriah Rabiul Awal, kalau dia lahir di Rabiul Awal, Maka 40 tahun kemudian, awal 40 tahun, usia beliau 40 tahun yang berikutnya, yaitu bulan Rabiul Awal. Inilah sandaran mereka. Namun, dalil tentang ini tidak pasti. Tidak ada dalil yang jelas, yang pasti yang menunjukkan tentang ini. Ada pendapat yang pertama, yang kedua mengatakan bahwa pada bulan Ramadan, Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dan mereka bersandar dengan firman Allah Azza wa Jal, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan padanya Al-Quran. Inilah pendapat sebagian ulama. Dan juga pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dan juga di sana ada hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq yang menyebutkan hadis tersebut menyebutkan bahwa awwalu ma nazala minal Qur'an ila an-nabi alaihi wasallam fi syahr Ramadan. Pertama kali Al-Qur'an diturunkan kepada Rasul alaihi salatu wasallam itu pada bulan Ramadan. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama. Nah, itulah dua pendapat yang masyhur terkait kapan pertama kali Al-Qur'an diturunkan. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan berdasarkan Al-Qur'an tadi. Dan juga berdasarkan hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama bahwa Rasul diangkat dan diutus menjadi seorang Rasul diturunkan pertama kali wahyu kepada beliau di bulan Ramadan. Ada lagi yang mengatakan, yaitu jumhur, mereka mengatakan bahwa pada bulan Rabi'al Awal, bersandar dengan bulan kelahiran beliau yang masyhur. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menggabungkan, dan inilah pendapat jumhur juga. Jadi pendapat jumhur, bagaimana mereka menjawab dengan ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an? Maka jumhur ulama berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut bahwa Al-Qur'an itu diturunkan ke langit bumi. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan sekaligus, langsung diturunkan seluruhnya ke langit bumi. Kemudian dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an," maksudnya Al-Qur'an itu diturunkan seluruhnya di bulan Ramadan ke langit bumi secara keseluruhan. Dan juga dalam ayat Allah Azza wa Jalla, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr," sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadr, yang ini terjadi pada bulan Ramadan. Jadi sekaligus Al-Qur'an diturunkan bukan kepada Nabi, tapi kepada Baitul Izzah di langit bumi. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Telah kita bahas juga di kitab tafsir yang sebelumnya atau kitab Usul fit Tafsir tentang bagaimana turunnya Al-Qur'an. Itu Allah Azza wa Jalla di bulan Ramadan turunkan Al-Qur'an secara keseluruhan ke langit bumi. Kemudian baru setelah itu diturunkan sesuai keadaan, sesuai kondisi kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Namun awalnya dia diturunkan itu pada bulan Ramadan secara total seluruhnya telah diturunkan ke langit. Dan tidak, Al-Quran tidak pernah diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam dengan cara langsung seluruhnya diturunkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak, Al-Quran diturunkan kepada Nabi secara bertahap. Nah, sepakat para ulama bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Rasul SAW secara bertahap, sedikit demi sedikit sesuai kondisi, sesuai keadaan. Allah berfirman, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَنُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Orang kafir itu protes kepada Nabi SAW dan mereka mengatakan, kenapa Al-Quran tidak diturunkan kepadanya langsung sekaligus? Maka Allah jawab, kadzalika linuthabbita bihi fuadak, demikianlah hal itu tujuannya adalah dengan tujuan supaya mengokohkan hatimu, supaya kamu semakin mantap, kokoh. Maka Al-Quran diturunkan secara bertahap sesuai keadaan yang tepat. Itulah pendapat yang jumhur ulama, mereka mengatakan bahwa digabung antara dalil ini dengan pendapat mereka. Jadi mereka mengatakan di bulan Rabiul Awal, adapun sandarannya, maka terkait dalil, maka tidak ada sandaran yang pasti, hanya saja mereka bersandar pada tahun kelahiran. Nabi diutus di awal tahun beliau, di awal usia beliau yang 40. Sehingga jika tahun kelahirannya beliau, bulan kelahiran beliau itu adalah bulan Rabiul Awal, maka otomatis awal masuk usia 40 adalah bulan Rabiul Awal juga. Inilah sandaran jumhur. Namun tidak ada dalil yang menunjukkan tentang ini. Wallahu alam. Yang zahir Al-Quran mengatakan bahwa diturunkan di bulan Ramadan. Yang zahir Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dan juga berdasarkan hadis tadi. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah. Qala thumma al-wudu'a was-salata 'allamah. Kemudian atau sebelum itu, surat Iqra awalul munazzal. Naam. Dan surat Iqra, yakni awal 5 ayat pertama surat Iqra itulah yang pertama kali diturunkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, kisah turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang panjang, yakni beliau sering menetap beribadah di gua Hira, sampai kemudian di suatu malam datanglah Jibril, di suatu hari datanglah Jibril mendekap beliau. Dekapan pertama, kemudian dekapan kedua lebih keras. Didekap, Jibril mengatakan Iqra, bacalah. Nabi kita menjawab tidak bisa. Lastu biqari, yani ma ana biqariin, aku bukanlah orang yang bisa membaca. Kemudian Jibril melepaskan dan mendekap lagi dan mengatakan Iqra, bacalah. Maka Nabi menjawab tidak bisa membaca. Maka Jibril mendekap dengan dekapan yang lebih dahsyat, yang lebih kuat, sampai yang ketiga kali baru saja Jibril menurunkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Jibril membacakan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian setelah diturunkan surat Iqra ini, wahyu terputus beberapa saat. Baru setelah itu pertama kali yang diturunkan setelah terputusnya wahyu surat Al-Muddathir, awal-awal surat Al-Muddathir. Tapi kemudian bait yang berikutnya, Ar-Rabi' wal 'Ishrun, bait yang ke-24, ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل وهي ركعتان محكمة ثم الوضوء والصلاة علمه. Kemudian ibadah wudu dan salat diajarkan kepada beliau. Jibrilu wahya raka'atani muhkamah, oleh Jibril yaitu dua rakaat muhkamah sebagai salat wajib. Dua rakaat sebagai salat wajib. Nah, di sini disebutkan oleh beliau bahwa setelah atau di awal-awal beliau diangkat menjadi seorang rasul, maka ajaran pertama yang diajarkan kepada beliau adalah perkara sholat beserta tata cara bersucinya, yaitu wudu. Kemudian wudu dan sholat diajarkan kepada beliau oleh Jibril, yaitu dua rakaat secara pasti. Namun hadis ini, yang sandaran dari peristiwa ini, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad, tanpa menyebutkan sanadnya. Kata Ibnu Ishaq, wa haddatsani ba'du ahli al-'ilm, dan mengabarkanku sebagian ulama, bahwa Rasul alaihi salatu wassalam di awal kali beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau diajarkan amalan ibadah wudu dan salat. Kemudian Rasul alaihi salatu wassalam mengajari Khadijah, membimbing Khadijah, memberikan contoh tata cara berwudu kepada Khadijah, maka Khadijah kemudian meniru wudunya Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau radhiyallahu anha salat sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam salat. Dalam hadis ini yang menyebutkan tentang perkara ini bahwa Nabi Alaihissalam itu di awal kali diturunkannya wahyu beliau juga diajarkan ibadah salat dan wudu. Namun riwayat tentang masalah ini terputus. Riwayat tentang masalah ini terputus. Kenapa? Karena Ibnu Ishaq tidak pernah berjumpa dengan seorang pun dari sahabat. Ibnu Ishaq bukanlah seorang tabi'i dan tidak pernah berjumpa dengan sahabat sama sekali. Dan juga beliau mengatakan ba'du ahli ilm yang mengabarkanku itu sebagian ulama, sebagian ahli ilm. Di sini apa namanya? Mubham. Mubham. Di sini tidak dijelaskan siapa nama orang yang diambil riwayatnya itu. Sehingga sanadnya apa? Inqita'. Ada mubham, di satu sisi dia mubham. Mubham termasuk bentuk dhaif, kelemahan dalam sanad mubham, seseorang tidak menyebutkan rawi yang dia ambil darinya. Dan yang kedua terdapat inqita', karena dia tidak pernah bertemu dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Juga dari sisi yang lain terdapat ittirab. Terdapat ittirab dari sisi sejarah bahwa Khadijah itu yang benar. Khadijah beliau alaihissalatu wassalam wafat dalam keadaan sholat itu belum diwajibkan. Khadijah itu wafat dalam keadaan sholat belum diwajibkan. Inilah yang sahih. Khadijah itu meninggal dalam keadaan sholat masih belum diturunkan, belum disyariatkan kepada beliau alaihissalatu wassalam. Bagaimana hadis ini menyatakan bahwa Rasul mengajari wudu Khadijah dan juga salat kepada Khadijah, kemudian Khadijah salat bersama Rasul alaihissalatu wassalam. Makanya terdapat ittirab, perbenturan dari sisi maknanya. Sehingga dalil yang menunjukkan tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif, yang terdapat inqita' dan ibham. Dan di sana ada hadis yang lain yang menguatkan hadis ini, namun juga jalurnya lemah. Hadis yang lain yang meriwayatkan hadis ini yaitu dari hadis Zaid bin Harithah, anna Jibril atahu fi awwali ma uhiya ilaih, bahwa Jibril di awal-awal kali diturunkannya wahyu datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa'allamahu alwudu, kemudian mengajarinya wudu wassalah dan salat. Falamma faragha min alwudu akhadha ghurfatan min ma'in fanadhaha biha farjahu. Tapi kesimpulannya bahwa ada juga hadis yang semakna dengan hadis yang tadi, bahwa Jibril mengajari Nabi alaihissalatu wassalam tentang wudu dan salat di awal wahyu diturunkan kepada beliau. Namun dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahiyah yang dikenal dengan kelemahannya. Sehingga tetap hadis ini adalah hadis yang lemah, tidak bisa menjadi syahid dari pada hadis yang sebelumnya. Dan juga dikarenakan maknanya tidak tepat, dikarenakan Khadijah radhiyallahu anha beliau telah meninggal sebelum disyariatkannya as-shalah. Tapi kesimpulan yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu dan salat diturunkan di awal wahyu diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Tapi itulah yang bisa kita bahas di pagi hari ini. Tapi terang antum hafal baitnya, dihafal 5 bait dari hadis, dari bait yang pertama sampai bait kelima. Minimal ada yang baca 3 orang atau lebih dari 1. Setiap dars ada yang baca 5 atau 3. 5 bait sedikit-sedikit. Nah, misternya dari pertama enggak apa. Dari pertama kita mulai. Semakin banyak kalau kita tidak berusaha menghafal, akan semakin tertinggal jauh. Dan banyak faedah dari bait-bait ini, banyak faedah tentang sejarah Rasul alaihi salatu wassalam. Tabillahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.